lagi. Kasih sayang yang selalu ditambahkan, biasanya setiap pagi dicium pipinya. Dari jauh ku dengar kabar itu, aku yang terhempas hidup terbuang. Hanya doa dari hati yang dalam ku serahkan pada yang kuasa. Jiwa yang merana, aku ingin pulang mencium pipimu, damaikan jiwa di hatimu. Ku perlu dirimu, ku cium pipimu. Aku ingin